Andaikan diriku bisa seperti yang lain, yang kau sayang, yang kau rindukan, yang kau cintai. Aku lemah, tanpamu aku lelah. Aku sungguh tak berdaya. Tolongku, tolongku, ya Allah. Setiap air mata ku mengalir, Allah aku lemah dan tak berarti. Setiap derai tangis membasahi, Allah jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Aku rindu Allah, aku cinta Allah.